Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan banyak kelebihan, dan yang paling utama di antara kelebihan itu Allah jadikan kita sebagai hambanya yang beriman. Karena modal iman seperti inilah Allah memberikan kita kesadaran bahwa setiap yang kita lakukan nantinya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah hanya seorang mukmin yang dia punya harapan besar untuk bisa selamat ketika di hari kiamat. Dan salah satu di antara yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala adalah setiap penghasilan yang kita upayakan. Kita bekerja, kita mencari nafkah, mendapatkan penghasilan, semuanya akan dihisab oleh Allah di yaumil akhir. Karena itu, bagi seorang mukmin, jika dia semakin beriman, maka akan semakin besar kesadarannya dalam mewaspadai ketika dia bekerja. Dia akan semakin besar kesadarannya untuk mencari sesuatu yang halal dan menjauhi yang haram. Sehingga siapa yang memiliki akidah yang benar, ideologi yang lurus, maka insya Allah dia akan lebih siap untuk berhijrah dibandingkan mereka yang belum memiliki ideologi yang benar dan akidah yang lurus ketika mencari nafkah. Walhamdulillah, kajian-kajian seputar masalah riba, seputar masalah bagaimana cara mencari rizki yang halal, seputar masalah bagaimana menghindari harta yang haram, sudah semakin semarak di tengah masyarakat. Semoga ini salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah akidah yang lurus, ideologi yang benar, dan tauhid yang bersih bagi kaum muslimin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita sebagaimana yang disebarkan dalam pengumuman, berdagang tanpa riba, kok bisa, gitu ya? Ada lanjutannya, kok bisa, betul? Kok bisa? Bisa atau tidak? Ya memang idealnya bisa. Ya. Kalau berdagang pakai riba, kok bisa? Itu yang seharusnya pertanyaan yang diberikan. Karena memang hukum asal dari lawan riba adalah berdagang. Hukum asal dari riba adalah berdagang. Apa dalil kalau hukum asal lawannya riba adalah berdagang? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa lawan dari riba adalah jual beli. Karena di sini Allah kontraskan antara riba dengan jual beli sebagai jawaban dari pernyataan orang-orang musyrikin yang mereka tidak paham tentang konsep ribawi, sampai mereka mengatakan innamal bay'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu sama sebagaimana riba. Tayyib, selanjutnya izinkan saya untuk melebar terlebih dahulu pembahasannya. Kita akan melihat kenapa jual beli itu lawannya adalah riba. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di majelis ini sudah sangat sering mendengarkan kajian yang pernah kita selenggarakan terkait masalah tema riba, ya. Di Yogyakarta sudah ada beberapa kali kita menyelenggarakan bedah buku Ada Apa Dengan Riba. Barangkali boleh angkat tangan di sini yang sudah punya buku Ada Apa Dengan Riba. Minoritas, ya. Tayyib. Mahasiswa biasanya nyari PDF-nya. Karena kajian kita dekat kampus ya. Makanya penyebaran buku ini belum sesemarak yang di tempat yang lain. Tidak jadi masalah, yang penting Anda sudah pernah mempelajarinya. Atau sebelumnya yang sudah pernah mengikuti kajian seputar masalah riba. Insyaallah sudah semua ya. Mungkin ada yang enggak berani angkat tangan, nanti enggak ditanya. Ya. Enggak jadi masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembagian jual beli. Saya tarik lebih jauh terlebih dahulu terkait masalah pembagian jual beli. Pembagian jual beli dilihat dari objeknya, dilihat dari objeknya dibagi menjadi 4. Dilihat dari objeknya, dibagi menjadi 3. Pembagian jual beli dilihat dari objeknya dibagi menjadi 3. 3 itu apa saja? Yang pertama, atau sebelumnya tolong bisa disebutkan apa itu objek jual beli? 1. Ya boleh, yang mau jawab silahkan. Ada hadiah enggak? Enggak ada. Enggak ada hadiah ya. Baik, sebutkan contoh objek jual beli. 1. Barang. 2. 2. Alat tukar uang. 3. Yang biasa Anda perjualbelikan jasa, betul ya. Jadi objek jual beli itu ada 3. Barang, jasa, yang ketiga adalah alat tukarnya yaitu uang. Tayyib. Dilihat dari objek jual beli atau dilihat dari objeknya, jual beli dibagi menjadi 3. Yang pertama tabadul, tukar menukar antara uang dengan barang atau jasa. Yang kedua tabadul, tukar menukar antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa atau barang dengan jasa. Yang ketiga tukar menukar antara alat tukar dengan alat tukar atau uang dengan uang. Sudah? Bisa diulang? Yang pertama tadi apa? Tukar menukar antara barang dengan barang, jasa dengan uang. Yang kedua tukar menukar barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Yang ketiga tukar menukar antara uang dengan uang. Tayyib. Untuk jenis yang pertama, tukar menukar uang dengan barang atau uang dengan jasa, ini disebut dengan baik atau disebut dengan ijarah. Disebut dengan istilah baik jual beli biasa atau disebut dengan ijarah jual beli jasa. Yang kedua, tukar menukar antara barang dengan barang. Barang ditukar dengan barang. Kita menyebutnya apa? Barter. Istilah kerennya baik muqayyadah. Baik muqayyadah. Apa itu baik muqayyadah? Jual beli barter. Kemudian yang ketiga, tukar menukar alat tukar dengan alat tukar. Uang dengan uang. Yang ini disebut dengan sharaf. Disebut dengan apa? Sharaf. Tayyib. Karena itulah bank dalam bahasa Arab dinamakan dengan masrif. Karena bank adalah lembaga tempat penukaran uang. Tayyib. Berangkat dari sini dulu ya. Jadi jual beli dilihat dari alat tukarnya dibagi menjadi 3. Selanjutnya kita sampaikan sebuah pertanyaan. Dari 3 jenis transaksi ini, uang dengan barang, barang dengan barang, uang dengan uang, mana yang paling mudah dilakukan? Mana yang paling mudah dilakukan? Uang dengan? Kenapa uang dengan barang? Kenapa paling mudah dilakukan? Ini yang paling sering kita lakukan. Praktek di masyarakat, jenis jual beli yang pertama inilah yang paling banyak dan paling sering dilakukan. Anda masuk swalayan, Anda masuk ke toko, Anda transaksi, dengan siapapun yang ada di sekitar Anda, umumnya yang satunya uang, satunya barang. Tayyib. Pertanyaan yang kedua, mana dari tiga jenis transaksi ini yang paling sulit dilakukan? Uang dengan barang, barang dengan barang, atau uang dengan uang? Jawabannya, barang dengan barang. Tayyib, saya yakin Anda akan menjawab barang dengan barang. Baik, muqayyadah. Kenapa barter paling sulit dilakukan? Kalau kita perhatikan, alasan terbesar kenapa barter paling sulit dilakukan adalah karena masalah kebutuhan. Meskipun di masa silam, nenek moyang kita dulu, ya, mungkin Mbah Canggah kita dulu atau Mbah Buyut kita dulu, mereka lebih sering transaksi barang dengan barang dibandingkan menggunakan uang. Apa alasannya? Yang pertama, peredaran uang di masa silam masih terbatas, sehingga mereka jarang transaksi pakai duit. Yang kedua, jumlah komoditas di masa silam masih sedikit, sehingga orang kalau kumpul di pasar, paling yang dijumpai komoditas yang ada di pasar, kalau enggak beras, sayuran, pitik, endog. Sehingga untuk mempertemukan orang yang punya beras dengan orang yang butuh ayam, atau sebaliknya orang yang punya ayam butuh beras, gampang, tinggal kumpul di pasar ketemu. Sejalan dengan perkembangan zaman, komoditas itu semakin banyak sekali. Di zaman kita komoditas sudah tidak terhitung berapa jumlahnya. Sehingga untuk melakukan transaksi barter semakin susah. Anda bisa bayangkan orang di zaman sekarang, ada orang punya beras butuh iPad, cari orang yang punya iPad butuh beras, ketemu gak Pak? Bisa nemu? Akan sangat susah. Kalaupun bisa, prosesnya akan sangat sulit. Sehingga barter itu menjadi sulit di zaman sekarang. Alasannya adalah karena masalah kebutuhan dan karena masalah kondisi sosial. Tayyib. Meskipun kalau kita perhatikan, dari sisi aturan, tiga jenis transaksi ini, yang paling sulit dilakukan adalah transaksi yang ketiga, yaitu transaksi uang dengan uang. Kenapa ini yang paling sulit dilakukan? Transaksi uang dengan uang ini paling sulit dilakukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat tambahan sebagai batasan ketat bagi mereka yang mau melakukan transaksi uang dengan uang. Apa syaratnya? Syaratnya sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Muslim. Siapa nama sahabatnya tadi? Hadis dari siapa? Ubadah bin Samit. Hadis dari Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fidda bil fidda, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum." Makana yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, kalau ditukar wajib mislan bimislin, harus sama kuantitas. Anda garis bawahi yang tebel ya, sama kuantitas, coret bawah, bukan sama kualitas. Yang kedua, yadan biyadin, harus dilakukan dari tangan ke tangan. Maksudnya dari tangan ke tangan itu gimana Pak? Bendanya ada di depan ketika akad. Atau yang disebut dengan taqabud. Yang disebut dengan apa? Taqabud. Harus terjadi dengan serah terima. Dan taqabud ada dua. Ada taqabud hakiki dan ada taqabud hukmi. Ada taqabud yang sifatnya dohir, barangnya ada, dan ada taqabud hukmi, yaitu dengan menggunakan media yang mewakili barang sebenarnya. Sudah? Bisa dicatat sampai di sini? Dong atau belum? Insya Allah dipahami ya. Tayyib, saya lanjutkan. Anda baca sih dulu pemahamannya sampai di sini. Bahwa dalam transaksi uang dengan uang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan dua hal. Pertama apa tadi? Pertama apa? Sama kuantitas. Yang kedua? Yang kedua harus taqabud. Taqabud baik secara hakiki maupun hukmi. Paham di sini? Tayyib. Kalau di sini sudah paham, saya lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan dalam transaksi uang dengan uang. Padahal aturan ini tidak berlaku untuk transaksi uang dengan barang. Aturan ini juga tidak ada untuk transaksi barang dengan barang. Anda misalnya melakukan transaksi HP ditukar dengan HP. Beda kuantitas, boleh enggak? Boleh atau tidak? Misalnya yang satu HP 50 gram, yang satu 50 kilo. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, yang penting saling ridho. Padahal ini kalau terjadi dalam barang ribawi atau uang tadi, hukumnya tidak boleh. Tayyib. Jika terjadi pelanggaran pada syarat yang pertama, syarat pertama tadi apa? Syarat pertama tadi apa? Sama kuantitas. Jika terjadi pelanggaran pada syarat yang pertama, maka terkena hukum riba fadl. Jika terjadi pelanggaran pada syarat yang kedua, maka terkena hukum riba nasi'ah. Tayyib. Bisa diulang yang berada di tiang. Apa itu riba nasi'ah? Yang merasa ada di tiang, 1, 2, 3, 4, 5. Resiko nyender ketika kajian ya. Apa itu riba nasi'ah, Pak? Riba nasi'ah adalah baik, sebelahnya, sebelah kanannya. Sebelah kanannya lagi, sebelah kanannya lagi. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena pelanggaran syarat yang kedua. Bukan sila yang kedua ya. Syarat yang kedua. Tayyib. Syarat kedua tadi apa, Pak? Harus secara takabur. Riba nasi'ah berarti definisinya adalah transaksi benda ribawi yang sejenis tapi tidak dilakukan secara tunai. Tidak dilakukan secara tunai. Tayyib. Kita lanjutkan. Kalau benda non ribawi, HP dengan HP, yang satu diserahkan hari ini, yang satu tahun depan, boleh enggak? Anda misalnya punya HP merek banana, kemudian Anda tukar HP merek pineapple, ya. Yang satu diserahkan sekarang, yang satu tahun depan, boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa boleh? Karena bukan termasuk benda ribawi. Tapi kalau emas dengan uang, yang satu sekarang, yang satu besok, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena ini benda ribawi. Jika ini dilakukan, maka melanggar riba apa tadi? Riba apa? Nasi'ah. Tayyib. Selanjutnya yang jadi pertanyaan begini. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan transaksi benda ribawi itu aturannya ketat, sehingga beliau kasih batasan yang lebih rumit dan lebih susah ketika orang mau melakukan transaksi ribawi? Ada banyak pendekatan jawaban yang disampaikan oleh para ulama, ada khilaf dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling rajih, wallahu a'lam, adalah pendapat Malikiyah. Menurut Malikiyah, kenapa seperti ini dilarang? Mereka mengatakan karena emas dan perak adalah mutlak samaniyah. Karena emas dan perak adalah apa tadi? Mutlak samaniyah. Apa itu mutlak samaniyah? Alat tukar yang berlaku di masyarakat. Sehingga dengan mengetahui alasan atau illah kenapa emas dan perak dibuat rumit transaksinya, kita bisa melakukan kias atau analogi. Dianalogikan dengan ini, adalah semua transaksi uang dengan uang, maka dia masuk dalam transaksi benda ribawi, di mana di situ disyaratkan harus terjadi secara tunai dan dilakukan dengan kuantitas yang sama. Jika tidak, maka akan masuk dalam pelanggaran baik sifatnya riba fadl maupun riba nasi'ah. Jelas sampai di sini? Jelas atau jelas? Paham insyaallah ya? Ada yang belum paham, saya ulang. Alhamdulillah enggak ada yang angkat tangan. Kita lanjutkan. Baik. Jadi transaksi uang dengan uang dibuat rumit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena uang dengan uang adalah mutlak samania. Dari sinilah kemudian para ulama kontemporer membuat kesimpulan bahwa Islam memberikan batasan yang ketat untuk transaksi uang dengan uang. Tujuan besarnya adalah agar uang bagi masyarakat itu hanya menjadi alat tukar dan bukan komoditas, sehingga transaksinya dibuat rumit dalam Islam. Transaksi uang dengan uang dibuat rumit dalam Islam. Tujuan besarnya apa tadi? Agar uang hanya menjadi apa? Alat tukar dan bukan komoditas. Karena itu hukum asal uang adalah alat tukar dan bukan komoditas. Mengingat dia hanya sebatas sebagai alat tukar, maka uang tidak bisa dijadikan sebagai media untuk mencari keuntungan. Uang tidak bisa dijadikan sebagai media untuk mencari keuntungan, karena media untuk mencari keuntungan adalah komoditas. Sudah? Nah, kalau sudah berbicara dengan komoditas, berarti orang untuk bisa mendapatkan keuntungan, yang menjadi pertanyaan adalah komoditas barang, komoditas jasa, apa yang bisa Anda hasilkan sehingga Anda ingin mendapatkan keuntungan. Dan disinilah kita bisa mengetahui latar belakang mengapa Allah kontraskan antara riba dengan jual beli. Karena riba berbicara di dunia uang, jual beli berbicara di dunia komoditas barang atau jasa. Paham di sini? Tayyib. Ini sebentar, wajah bingung atau wajah paham? Insyaallah dong ya. Alhamdulillah. Jadi uang dalam Islam hanya sebagai komoditas dan bukan hanya sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Sehingga orang kalau ingin mendapatkan keuntungan, pertanyaannya adalah barang apa yang bisa Anda jual? Jasa apa yang bisa Anda berikan? Anda tidak boleh mendapatkan keuntungan hanya mengandalkan uang, karena uang bukan media untuk mencari keuntungan. Dari sinilah kita bisa mengetahui perbedaan antara riba dengan jual beli. Riba itu bermain di sektor uang, sedangkan jual beli bermain di sektor komoditas, barang dan jasa. Sehingga jika ada sebuah lembaga, baik individu maupun lembaga, jika ada sebuah individu maupun lembaga yang dia menjadikan uang sebagai komoditas, bisa dipastikan dia akan terjebak dalam riba. Sebaliknya, ketika lembaga itu mengubah barang dan jasa sebagai komoditasnya dan bukan uang sebagai komoditas, maka lembaga ini akan bisa lebih bersih dari transaksi riba. Tayyib. Dan kita bisa memahami kenapa setiap kali kita membahas masalah riba, selalu saja yang disudutkan adalah bank. Bukan karena saya sentimen dengan bank. Saya juga enggak punya dendam dengan bank. Saya alhamdulillah tidak pernah punya masalah dengan utang bank. Namun di negara kita, di Indonesia, dan bahkan itu sudah menjadi konsensus dunia, bahwa satu-satunya lembaga yang menjadikan uang sebagai komoditas adalah bank. Karena itu, selama bank di negara kita masih menjadikan uang sebagai komoditas, selama itu pula bank akan susah untuk berubah menjadi syariah. Karena kalau uang masuk, keluar uang. Uang digesek dengan uang, duit digesek duit dengan duit, panas, nyiprat duit. Maka duit yang nyiprat ini, duit yang panas, inilah duit yang riba. Terus bagaimana biar halal? Agar itu bisa menjadi halal, uang harus berubah jadi komoditas, barang atau jasa. Kemudian dia menjual barang atau jasa, lalu mendapatkan keuntungan. Keuntungan inilah yang halal. Dan itulah jual beli. Wa ahallallahul bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya yang namanya berdagang, selama orang itu concern, fokus di penyediaan barang dan jasa, dia jadikan barang dan jasa sebagai komoditasnya, maka secara umum dia akan bisa lebih bisa menghindari riba. Kalau dia jadikan barang dan jasa sebagai apa? Komoditasnya. Tapi jika sebaliknya dia jadikan uang sebagai komoditasnya, maka akan sulit bagi dia untuk bisa menghindari riba. Makanya ada banyak pihak yang memberikan kritikan balik kepada kami yang kita memberikan kesadaran tentang bahaya riba. Kalian hanya bisa menyalahkan dan mengkritik. Coba kasih solusi. Tayyib, kalau kami diizinkan untuk memberikan solusi secara makro tentang masalah perbankan di negara kita agar bisa bersih dari riba, maka solusi yang bisa kami berikan adalah izinkan bank untuk jual beli barang. Izinkan bank untuk beralih dari menjadikan uang sebagai komoditas menjadi lembaga yang menjadikan barang dan jasa sebagai komoditas. Sehingga kalau bank diizinkan untuk melakukan jual beli real, bisnis real, bank boleh kulaan barang, bank boleh beli rumah, bank boleh beli kendaraan, bank boleh beli HP, beli komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Lalu bank jualan HP, jualan motor, jualan rumah, hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Boleh enggak bank dapat untung? Boleh tidak? Di saat itulah insya Allah bank sudah jadi syariah, meskipun enggak usah pakai label syariah. Kalau bank sudah diizinkan sebagai lembaga yang bisa bergerak di dunia real. Namun kita sudah memahami bersama undang-undang yang berlaku, dan itu bagian dari regulasi BI yang diterapkan di negara kita, bahwa yang namanya perbankan adalah sebuah lembaga intermediat yang dia hanya bisa menjadi lembaga pembiayaan dan tidak bisa menjadi lembaga yang bergerak di bidang real. Selama aturan seperti ini diterapkan dan SOP seperti ini masih diterapkan, maka selama itu pula akan susah bagi bank untuk bisa berubah wujud menjadi bank yang syar'i. Nah, di sini ada pengumuman mobil plat AB1706U menghalangi jalan. Jalan mau lewat, tolong di menghalangi jalan, menghalangi orang yang lewat di jalan ya. Baik, kita lanjutkan. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, kita kalau ingin mendapatkan untung, yang Allah izinkan adalah barang apa yang bisa Anda jual, jasa apa yang bisa Anda berikan. Makanya pada asalnya seorang pedagang itu, mereka bersih dari riba. Selama dia fokus, objeknya adalah barang dan jasa. Tapi kalau ada sebuah lembaga keuangan yang dia jadikan uang sebagai komoditasnya, akan susah bagi dia untuk bisa berubah menjadi lembaga keuangan yang syar'i. Sehingga sebenarnya judul kajiannya kurang tepat ya. Berdagang tanpa riba kok bisa? Ya memang bisa. Kalau mungkin kebalikannya, membuat bank tanpa riba kok bisa? Nah itu betul ya. Kenapa? Karena untuk bisa membuat bank di negara kita, mereka harus mengikuti koridor BI, regulasi mereka bahwasanya bank tidak boleh melakukan transaksi jual beli real. Tayyib. Sekarang saya punya kasus, tolong nanti Anda kasih jawaban ya. Ada orang punya uang 500 juta. Kemudian uang ini ditaruh di deposito di bank. Setiap bulan dia mendapatkan bunga 1 juta. Di saat yang sama dia juga punya uang 500 juta. Kemudian dia gunakan untuk beli rumah, lalu dikontrakkan dengan harga setiap tahun 12 juta. Sudah? Kalau kita perhatikan hasil 500 juta pertama dengan 500 juta kedua, sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Nilainya berapa? Sama-sama 12 juta per tahun. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa perbedaan antara 12 juta pertama dengan 12 juta yang kedua? Apa perbedaan antara 12 juta yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama, kenapa riba? Masuk uang, keluar uang, nyiprat uang. Gitu ya teorinya. Duit digesek dengan duit, nyiprat duit, maka cipratan ini hukumnya duit panas. Hukumnya apa? Riba. Yang kedua? Yang kedua? Jual beli jasa. Uang berubah jadi apa? Uang berubah jadi apa? Komoditas, yaitu rumah. Kemudian rumah ini disewakan. Rumah ini disewakan. Akhirnya dia menghasilkan sesuatu. Hasil di sini halal atau haram? Halal. Kenapa? Inilah makna dari al-bai', jual beli. Sudah? Tayyib. Orang jahiliyah tidak bisa membedakan dua hal ini. Orang jahiliyah tidak bisa membedakan dua hal ini. Makanya kalau Anda ditanya seperti ini dan Anda tidak bisa membedakannya, ini mirip seperti pemahamannya orang jahiliyah. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Karena menurut mereka ini 12 juta, yang ini juga 12 juta. Lalu apa bedanya? Kan sama-sama 12 juta. Kenapa yang ini dilarang, yang ini diperbolehkan? Padahal sama-sama nilainya 12 juta. Itu karena Anda tidak paham tentang latar belakang mana riba, mana jual beli. Dan pertanyaan ini pernah disampaikan oleh seorang jamaah ketika kita melakukan bedah buku di daerah Condong Catur. Ada salah satu jamaah yang katangan. Dia menyampaikan kasus seperti yang saya sampaikan tadi. Saya punya sekian ratus juta, saya depositokan, dapat 12 juta setahun. Uang yang sama saya belikan rumah, saya kontrakkan, dapat 12 juta setahun. Apa bedanya Anda 12 juta yang pertama dengan yang kedua? Kan sama-sama 12 juta. Kenapa yang satu Anda vonis halal, yang satu Anda vonis haram? Nah, kalau orang enggak paham bagaimana duduk perkaranya dan bagaimana cara berakad, maka dia tidak akan tahu dan dia akan punya pemahaman sebagaimana layaknya orang jahiliyah. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Padahal dua hal ini sama atau beda, hadirin? Dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Sehingga kesimpulannya, kalau kita ingin bersih dari riba, maka yang jadi pertanyaan adalah barang apa yang bisa Anda jual, jasa apa yang bisa Anda berikan. Anda tidak boleh mendapatkan keuntungan tanpa menjual sesuatu dan tanpa memberikan jasa sesuatu. Tayyib. Selanjutnya yang menjadi pembahasan atau permasalahan kita adalah terkait masalah transaksi mudharabah. Bagi mereka yang kurang begitu detail untuk membedakan antara riba dengan mudharabah, mungkin akan sulit untuk mengetahui apa titik pembeda antara riba dengan bagi hasil yang berlaku di masyarakat. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memberikan kemudahan bagi kami untuk bisa menerbitkan beberapa buku yang membahas seputar masalah ini. Buku pertama saya, Pengantar Fikih Jual Beli, ini memberikan pemahaman tentang muamalah dasar, apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ingin jual beli yang syar'i. Yang kedua tentang masalah riba, dan ini lebih banyak pembahasannya terkait masalah dunia perbankan. Yang ketiga terkait masalah pengantar permodalan dalam Islam. Di sini kita membahas bagaimana cara mengembangkan uang meskipun kita tidak harus bekerja. Menyerahkan uang, kita bisa duduk manis tapi nanti bisa mendapatkan bagi hasil dengan transaksi mudharabah atau transaksi musyarakah. Tayyib. Sekarang apa beda antara mudharabah dengan musyarakah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa titik pembeda antara mudharabah dengan riba. Pada prinsipnya, riba itu sebagian besar berasal dari transaksi utang piutang. Makanya transaksi utang dalam Islam hukumnya haram dan dosa besar, strictly forbidden, sangat keras dilarang, jangan sampai menghasilkan keuntungan. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh atau yang pernah dinyatakan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka statusnya adalah riba. Karena itu pada prinsipnya di sini kita ingin membedakan mana transaksi utang dan mana transaksi mudharabah. Sama-sama menyerahkan uang, tapi ketika aturannya enggak paham, bisa jadi sebenarnya itu transaksi utang, namun dia menganggap kalau itu mudharabah, sehingga dia minta bagi hasil, padahal aslinya dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Tayyib. Pembeda yang pertama, transaksi mudharabah, modal itu tidak boleh dijamin. Modal tidak boleh dijamin. Kalau modal dijamin, maka jadinya utang. Kalau modal dijamin, jadinya transaksinya berubah menjadi utang, sehingga nanti tidak boleh mendapatkan bagi hasil. Contohnya gimana, Pak? Contoh ya, ada orang ngasih modal kepada orang lain. Ini kamu saya kasih modal 10 juta, silahkan dipakai jualan cilok. Ya. Nanti kalau untung kita bagi hasil, kalau rugi minimal balik modal. Kalau rugi saya nggak minta bagi hasil, nggak apa-apa, tapi ya minimal balik modal. Boleh nggak seperti ini? Kenapa nggak boleh? Dia minta modalnya dikembalikan. Minimal balik modal itu sama dengan modal dijamin. Minimal balik modal itu sama dengan modal dijamin. Nah, kalau modal dijamin enggak boleh. Kenapa kok modal dijamin enggak boleh? Karena kalau modal dijamin itu akadnya utang jadinya. Dan kalau akad utang, Anda tidak berhak untuk meminta bagi hasil. Utang plus bagi hasil itu riba. Utang yang ada tambahan bagi hasil itu apa? Riba. Tayyib. Apa dalil kalau modal tidak boleh dijamin? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan wala ribhu ma lam tudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Karena itulah dalam mudharabah berlaku rumus keseimbangan. Peluang untung sama dengan resiko rugi, sehingga siapa yang mau untung harus siap buntung. Sehingga gak boleh saya maunya untung gak mau rugi, ya, semua juga kayak gitu. Kalau Anda cuma maunya untung dan gak siap dengan resiko rugi, itu prinsip Yahudi, dan itulah transaksi ribawi. Karena siapa yang mau untung, maka dia wajib untuk nanggung resiko rugi, karena peluang untung berbanding lurus dengan resiko rugi. Sebaliknya, kalau riba, modal dijamin. Kasusnya seperti tadi. Ada orang yang ngasih modal, kemudian dia mendapatkan jaminan, Bapak nanti kalau kami untung, saya kasih bonus sekian. Namun kalau rugi, ya mohon maaf, kami hanya bisa mengembalikan modalnya saja. Transaksi seperti ini hukumnya apa? Riba, karena ini sama dengan utang yang memberikan keuntungan. Tayyib. Mafhum insyaallah? Alhamdulillah. Yang kedua, dalam mudharabah bagi hasil itu berdasarkan nilai untung dan bukan berdasarkan modal. Dalam mudharabah bagi hasil berdasarkan untung dan bukan berdasarkan modal. Karena itu jika ada transaksi mudharabah tapi bagi hasilnya berdasarkan modal bukan berdasarkan untung, maka transaksi ini riba. Contoh ya. Contohnya gimana, Pak? Misalnya ada orang ngasih modal. Ini saya kasih modal, lalu pihak pelaku usaha mudhari menjanjikan. Pokoknya nanti gini aturannya. Bapak duduk manis saja, nanti tiap bulan saya kasih 2%. Saya kasih 2%. 2% dari mana? 2% dari 10 juta. Sudah? Berarti dia 2% dari apa? Modal. Kalau 2% dari modal, ini riba. Kenapa? Nanti jadinya flat. 2% kali 10 juta ketemu berapa? 200 ribu. 200 ribu terus tiap bulan. Sehingga enggak berubah-ubah. 200 ribu terus. Ya ini enggak ada bedanya dengan bunga bank. Itulah riba. Tapi yang benar gimana? Bagi hasil itu berdasarkan keuntungan. Sehingga perlu Anda bedakan yang fix, yang fix itu nisbah bagi hasil, itu fix. Saya dikasih berapa besok? Bapak saya kasih 40%, itu fix. Baik, setuju. Tanda tangan, 40%. Nah, ini boleh tidak berubah. 40% kali apa? Kali modal. Yo, bangkrut. Sebulan langsung 40%, 3 bulan balik modal plus dampak untung. Langsung kukut usaha yang dijalankan. Dan enggak bakalan mungkin kalau kali modal nilainya besar. Pasti 40% itu kali hasil, kali untungnya. 40% dari untung. Baik, fix 40%. 40% karena kali untung, berarti nanti nilainya fix atau fluktuatif? Kenapa fluktuatif? Karena faktor kalinya fluktuatif, enggak jelas. Sehingga bisa naik, bisa turun, naik, turun, turun, turun, ya. Tergantung dari suasana usaha yang dia jalankan. Berbeda dengan nilai yang dia dikalikan dengan modal. Makanya kalau ada ajakan bagi hasil dan Anda dikasih janji nanti dapat porsi yang persentasenya kecil, rata-rata di bawah 5 atau 10%. Bapak nanti saya kasih 5% atau saya kasih 3%. Wajib dicurigai. Tapi kalau Anda dikasih gede, saya nanti dapat berapa? 30%. Insya Allah ini syar'i. Jadi semakin gede semakin syar'i, semakin kecil semakin riba. Mudoroba itu semakin besar bagi hasilnya semakin mudoroba. Tapi semakin kecil semakin riba. Karena kalau kecil itu enggak mungkin dari hasil, pasti dari untung. Dari modal. Sehingga Anda enggak bakalan mau kasih 100 juta. Bapak nanti saya kasih 2% tiap bulan. 2% dari apa? Dari untung. Wah, rugi. Anda enggak bakalan mau. Pasti Anda akan minta lebih. 20% atau 30%. Tapi bisa dipahami insya Allah. Kemudian juga dalam mudharaba, nilai bagi hasil itu tidak pasti. Dalam arti fluktuatif. Terkadang besar, terkadang kecil. Kenapa? Karena yang namanya hasil tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini masuk dalam ranah takdir. Orang gak ngerti. Karena gak ngerti, tergantung kepada takdir. Dan rezeki manusia itu sesuai kehendak Allah, maka bisa nilainya besar, bisa nilainya kecil. Sehingga dalam akad mudharabah, nilai bagi hasil itu fluktuatif. Sebaliknya, kalau riba, ciri khasnya dia flat. Bapak, silahkan kasih modal 100 juta. Nanti insya Allah tiap bulan sudah masuk ke rekening 500 ribu. Anda duduk manis saja, 500 ribu langsung masuk ke rekening tiap bulan. Sudah? Yang flat seperti ini syar'i tidak? Kenapa tidak syar'i? Kenapa tidak syar'i? Karena dia berarti menentukan jatah tertentu dalam bagi hasil. Tayyib. Poin seperti inilah yang menjadikan transaksi kerjasama menjadi tidak syar'i alias riba. Apa dalil kalau ini dilarang? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beberapa bentuk transaksi. Di antara yang beliau larang adalah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah wal munabada wal muzabana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi muhaqalah, munabada, muzabana wa anis sunya, dan juga beliau melarang transaksi as-sunya. Yang saya soroti di sini bagian beliau melarang muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Pengertian yang disampaikan oleh An-Nawawi dan para ulama yang lainnya, dan juga yang ini disebutkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam ta'liq beliau untuk Sahih Muslim, yang dimaksud dengan muhaqalah adalah al-muzara'ah ala nasibin ma'lum. Transaksi mengelola tanah dengan jatah tertentu. Misalnya begini, saya punya lahan, Anda punya uang, lalu Anda ngasih modal, Pak saya kasih modal 10 juta, silahkan dipakai untuk tanam bako. Oh gak boleh ya, contohnya gak bagus ya, kita ganti, silahkan dipakai untuk tanam lombok. Tapi nanti perjanjiannya begini Pak, perjanjiannya ini ada dua petak ya, nanti hasil berapapun saya minta 5 juta. Jadi 10 juta balik plus saya dikasih 5 juta. Bapak mau panen raya, panen besar, panen kecil, pokoknya saya minta 5 juta. Kan ada seperti itu ya. Ini namanya apa tadi? Namanya apa? Muhaqalah. Namanya muhaqalah. Sehingga dia melakukan transaksi kerjasama mengelola lahan untuk dikembangkan menghasilkan komoditas tertentu, namun pemodal minta nilai tertentu. Pokoknya apapun resikonya, saya minta 5 juta. Entah nanti misalnya kok lomboknya banyak, pas harganya mahal, hasilnya 30 juta, saya cukup kasih 5 juta saja. Sebaliknya kalau rugi, ya tetap saya minta 5 juta saja. Transaksi seperti ini dilarang. Karena di sini sama dengan mudharabah ala nasibin ma'lum. Transaksi kerjasama mengelola modal namun dengan nilai tertentu, dan itu jadinya transaksi riba. Tayyib. Yang benar bagaimana? Yang benar fluktuatif. Berarti hasil biarkan. Yang fix apa tadi fix? Bagian yang fix apa? Nisbahnya. Prosentase bagi hasilnya. Sehingga yang diminta di situ pemodal dikasih berapa persen? Pengelola berapa persen? Pemodal misalnya 40%, pengelola 60%, atau sebaliknya. Dan angka seperti ini sifatnya teknis. Dalam arti begini, sesuai dengan kesepakatan. Islam tidak memberikan aturan baku. Apakah harus 30%, 70%, ataukah 40%, 60%, atau 50%, 50%? Jawabannya bebas. Ini masuk dalam masalah apa? Teknis. Artinya kembali kepada kesepakatan masing-masing pelaku usaha. Anda boleh 30-70, 40-60, yang penting tidak 70-80 ya. Selanjutnya, perbedaan berikutnya, yang keberapa? Perbedaan yang keempat. Perbedaan yang keempat dalam transaksi mudharabah dengan transaksi riba. Dalam transaksi mudharabah di situ ada ketentuan bahwa unit usaha yang dijalankan oleh pengelola atau oleh mudharib harus jelas. Dalam arti terukur. Artinya sama-sama dipahami antara pemodal dengan pengelola. Karena itu kalau unit usahanya enggak jelas, maka ini salah satu di antara ciri riba. Karena kita tidak bisa mengukur risiko dan tidak bisa mengukur peluang untung. Sebagai contoh, ada orang yang mengumumkan crowdfunding, menarik dana dari para investor, crowd investment. Bagaimana cara menarik dana dari para investor? Silakan Bapak Ibu yang punya duit nganggur dimodalkan ke kami, nanti akan kami jalankan untuk usaha. Sudah Bapak Ibu enggak usah tahu usaha apa yang kami jalankan, yang penting pokoknya usaha kami halal. Ya. entah usaha kami ini usaha yang real atau usaha yang gaib, wallahu a'lam. Pokoknya usaha kami menguntungkan. Prinsip seperti ini enggak boleh. Karena dalam mudharabah harus jelas unit usahanya. Sehingga kalau enggak jelas, ini salah satu di antara pelanggaran dalam mudharabah dan nanti bagi hasilnya bisa bermasalah. Pokoknya para pemodal dijanjikan bagi hasil, bagi hasil, bagi hasil. Usahanya apa? Enggak ngerti. Dan ini yang paling semarak di masyarakat kita. Anda terkadang atau banyak di antara tawaran-tawaran yang tersebar di masyarakat yang kalau secara perhitungan itu mustahil, enggak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Dan ternyata kalau kita telusuri, sebenarnya yang terjadi bukan akad mudharabah tapi money game, permainan uang. Permainan uang. Contoh yang paling sering kita atau yang kemarin sempat semarak ya, tentang masalah pengembangan jabon, jati bonsor. Sudah pernah dengar ini? Jadi dia menawarkan kepada para kliennya, silakan bayar 3,5 juta. Nanti biaya ini akan kami gunakan untuk beli bibit. Lalu bibit itu akan kami kembangkan, terus kami jual. Kami jual. Tapi di situ ada iming-iming. Kalau Anda bisa mendapatkan downline, Anda bisa mendapatkan downline, maka per downline kami kasih 500.000. Sehingga kalau saya daftar bayar 3,5 juta, kemudian saya ajak murid-murid saya yang SD-SD ya, ayo minta kepada bapak ibunya masing-masing 3,5 juta, daftar di sini, nanti kita akan kembangkan bisnis, unit usahanya adalah pengembangan jati. Maka 7 orang tutup modal dan saya bisa mendapatkan hak 1 unit jati yang akan dikembangkan. Ini mudharabah bodong ya. Memang enggak ada realnya. Anda bisa bayangkan. Mustahil ngajak orang sebanyak-banyaknya kemudian nanti akan dikembangkan untuk menanam jati. Di mana lahannya? Dan mana buktinya? Terus bagaimana peluang jati itu bisa bertahan hidup sampai besar? Sehingga hampir mustahil. Belum lagi kita tidak terkena biaya perawatan. Terus pokoknya wani mati 3,5 juta ya. Tanam saja 3,5 juta, nanti hasilnya bagaimana, Anda akan dapat untung nanti jadi 5 juta. Nah ini transaksi mudharabah yang batil. Dan ternyata sebenarnya itu cuman money game. Bagaimana akal-akalan bisa meraup dana dari umat 3,5 juta kali sekian ratus orang, sekian ribu orang, kemudian uangnya dibagi-bagi 500 ribu, 500 ribu. Terus uang ini wallahu'alam entah bagaimana caranya agar nanti bisa dikembalikan kepada para pemodal senilai 5 juta. Dan peluang gagalnya besar karena tidak ada unit usaha real yang berlaku di situ. Tayyib. Karena alasan ini nah, kenapa mudharabah di bank syariah belum memenuhi kriteria. Anda ketika masuk di bank syariah, betul diberi edukasi terlebih dahulu oleh CS-nya ya. Oleh CS-nya, di sini ada 2 pilihan produk kami. Antara wadiah atau mudharabah. Kemudian dikasih presentasi yang kurang lebih hanya 15 menit dan Anda pokoknya diminta dong radong kudu dong. Pokoknya harus paham. Singkat cerita, misalnya Anda memilih mudharabah, di situ dijanjikan akan ada bagi hasil. Pernah enggak bank bercerita? Lalu kalau saya ngasih modal ini, misalnya 10 juta ke bank. Saya naruh duit ini 10 juta ke bank sebagai mudharabah. Unit usahanya bank itu apa? Bank enggak bisa menjelaskan. Karena memang mereka tidak punya usaha real. Sehingga posisi bank, dia mau mengembangkan usaha apa? Bank tidak jual beli barang. Bank tidak punya usaha real. Yang bisa dilakukan oleh bank hanyalah mengalihkan dana itu kepada mudharib yang lain, kepada pengelola yang lain. Dan itu pun kita tidak dapat laporannya. Makanya model seperti ini tidak memenuhi kriteria mudharabah yang syar'i. Kesimpulan ini bisa kita tarik dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Rusy. Beliau mengatakan bahwa ulama dari berbagai negeri, ajma'a kullu ma nahfadhu min ahli al-ilmi fil amsar, para ulama yang kami ketahui dari berbagai daerah telah sepakat bahwasanya tidak boleh dilakukan bagi hasil dalam mudharabah kecuali dengan kehadiran sahibul mal. Artinya para ulama mensyaratkan dalam mudharabah harus ada transparansi, sehingga kalau tidak ada transparansi maka ini mudharabah yang tidak memenuhi standar ijma' ulama sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibnu Rusy. Saya betul tidak bisa memberikan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi Ibnu Rusy menyampaikan adanya ijma' dalam masalah ini, dan ijma' termasuk dalil. Apa dalil kalau ijma' adalah dalil? Dalilnya firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih pendapat dalam satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau tidak berselisih pendapat, itu adalah kebenaran. Mafhum? Taya. Karena itu, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibn Rushd, maka dalam transaksi mudharabah, siapa yang ingin mengembangkan usahanya, kemudian dia memberikan dananya kepada seorang pengelola usaha, di situ harus ada penjelasan jenis usaha apa yang dijalankan. Dan masih banyak tawaran-tawaran seperti ini yang sebenarnya itu hanya bersifat money game. Tayyip, saya tidak akan melebar membahas masalah goror, karena kalau goror nanti kajian kita butuh waktu yang panjang. Sehingga tentang money game sebenarnya di sini bias antara posisi riba ataukah posisi goror, dia bisa didekati dari larangan goror dan juga bisa didekati dari larangan riba. Prinsipnya, kalau dalam transaksi yang mengatasnamakan mudharabah, tapi di situ tidak ada usaha real yang bisa dijalankan dan tidak ada usaha yang terukur di situ, maka Anda wajib untuk menghindarinya. Tayyib. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. 15 menit saya tambahkan terkait masalah jual beli secara kredit. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, berarti Allah juga menghalalkan konsekuensi halalnya jual beli, apa? Allah menghalalkan jual beli tanpa untung, mau enggak? Anda menjual barang senilai harga kulak, mau tidak? Dia pengusaha besar, dagangannya banyak, tapi dia jual senilai harga kulak. Ada yang mau kayak gitu? Enggak ada yang mau ya. Berarti konsekuensi Allah halalkan jual beli atau apa? Konsekuensi Allah halalkan jual beli adalah Allah halalkan keuntungan dari jual beli. Mafhum di sini? Konsekuensi Allah halalkan jual beli berarti Allah halalkan keuntungan jual beli. Sekarang yang jadi pertanyaan, saya kulak seharga 10.000, terus saya jual 100.000, ternyata mau konsumennya, berarti saya untung berapa? 90.000. Apakah saya mendolimi konsumen saya? Mendolimi atau tidak? Kenapa tidak dolim? Karena sama-sama ridho. Tayyip, ternyata konsumen saya ngerti. Wah. Kalau saya kulak 10.000. Akhirnya loro hati. Sehingga dia merasa, kamu kok badi terlalu banyak. Karena melihat saya untung terlalu banyak, konsumen saya ngerti, dia sakit hati. Apakah sakit hati di sini dibenarkan? Sakit hati ini dibenarkan atau tidak? Jawabannya, ya dibenarkan, sudah sakit hati ya. Ya terserah Bapak mau sakit hati atau tidak, yang penting 90.000 ini halalan thayyibah. Jelas? Baik. Karena urusan sakit hati itu urusan pribadi. Kita berbicara dari sisi halal haram. Meskipun transaksi seperti ini tidak disarankan. Karena itulah dalam transaksi jual beli, dalam transaksi jual beli, sebagian ulama, dan ini pendapat Malikiyah, menganjurkan jangan sampai harga kulak itu dibocorkan, gitu ya. Artinya rahasiakan. Jual beli yang merahasiakan harga kulak itu disebut dengan jual beli musawamah. Disebut dengan jual beli apa? Musawamah. Disebut dengan jual beli musawamah. Itu artinya jual beli yang harga kulaknya tidak diceritakan. Tapi kalau jual beli yang harga kulaknya diceritakan, itu namanya jual beli amanah. Jual beli apa namanya? Amanah. Amanah kebalikan dari musawamah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu batasan keuntungan yang bisa saya dapatkan itu berapa persen? Boleh enggak saya mengambil keuntungan lebih dari 100%, 200%, bahkan tadi ya 900%, 9 kali lipat. Kulaknya 10 ribu, dijual 100 ribu. Di mana Pak kulaknya? Kulaknya di Papua. Dijual di Jogja. Kulak 10 ribu, saya jual 100 ribu. Kok laku? Ya terserah, silakan. Boleh-boleh saja. Tayyib. Hadirin yang di belakang Allah Subhanahu wa taala, Anda perlu bedakan dua hal ini. Ada harga pasar dan ada keuntungan. Sudah? Menjual barang di atas harga pasar hukumnya dolim. Contohnya gimana, Pak? Ada orang main ke alun-alun Jogja, naik odong-odong dua kali putaran 200 ribu. Beli wedang ronde, selesai dimakan baru tanya, berapa, Pak? 100 ribu. Semangkok ya. Sudah? Kita nyebutnya apa ini, Pak? Harga mentung. Maka jual beli di atas harga pasar itu sama dengan kepentung, gitu ya. Orang yang dipentung sakit enggak? Sakit enggak? Loro hati. Wis ora enak kepentung. Wis. Mesti dititani, ora bakalan tak tukoni sampai kiamat. Nek uripmu sampai kiamat ya ora apa-apa. Dia pasti sakit hati. Nah, seperti ini kedzaliman. Dulu Semarak sempat beredar di medsos ada berita. Ada orang main ke tempat wisata, kemudian mampir di warung. Lalu dia pesan nasi, ikan bakar, lalapan, es teh, pisang. Selesai dimakan di total, nasi 200 ribu, pisang 100 ribu, ikan bakar 300 ribu, lalapan 50 ribu, es teh 150 ribu, total 800 ribu. Ada kayak gitu, Pak? Pernah ya? Baik. Ini namanya harga mentung. Namanya harga mentung. Harga mentung itu pengertiannya adalah menjual barang di atas harga pasar lebih dari 30%. Tayyib, jumhur ada sebagian yang membolehkan. Yang penting saling ridho, enggak apa-apa. Lah nek loro hati gimana? Itu urusan pribadi. Yang penting saling ridho. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah diperbolehkan, tidak diperbolehkan, karena ini termasuk diantara bentuk kezaliman. Dan orang yang kepentung, maka dia punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghaban. Yang disebut dengan khiyar ghaban. Apa itu khiyar ghaban? Khiyar karena membodohi orang lain. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari taghabun. Hari taghabun itu hari apa? Hari apa? Hari taghabun adalah hari hari kiamat ya. Hari taghabun adalah hari kiamat. Hari pembodohan karena Manusia semuanya membodohkan dirinya sendiri. Aku kok bodoh, kenapa dulu beramal seperti ini? Aku kok bodoh, kenapa dulu tidak beramal soleh, tidak melakukan ketaatan yang lebih, dan seterusnya. Tayyib. Hari di mana semua orang menyesal dan dia membodoh-bodohkan dirinya sendiri. Dzalika yaumut taghabun. Karena itu khiyar yang isinya pembodohan disebut oleh para ulama dengan khiyar ghabun. Karena dia khiyar yang membodohi disebabkan membodohi orang lain. Tayyib. Kemudian yang kedua, mengambil keuntungan. Kalau mengambil keuntungan lebih dari 100% boleh. Yang penting tidak melebihi harga pasar. Anda misalnya kula kacang di Klaten ya. Sekilo dapat satu bal besar ya. Sakbal atau apa ukurannya itu? Bahasa Indonesianya sakbal itu. Satu karung, satu plastik besar. Lalu Anda bawa ke UGM, Anda bungkusi kecil-kecil. Kulaknya satu karung gede ini 100 ribu. Anda bungkusi kecil-kecil menjadi 1 juta hasilnya. Berarti untung 10 kali lipat. Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena pasaran di sini kecil-kecil kacang ini ya memang segitu. Sehingga meskipun Anda kulaknya murah, Anda jual mahal, yang penting tidak melebihi harga pasar, hukumnya boleh. Dan pasar itu tergantung pasar. Ya memang pasar tergantung pasar. Maksud saya begini. Di mana bumi dipijak, maka di situ harga pasar dihargai. Masing-masing tempat punya pasar yang berbeda. Pasar di warung sebelah Masjid MPD, ya. Warung apa itu namanya? Kabita ya. Kalau bisa tambah. Di situ Anda beli misalnya mie tambah telur ya. Indomie pakai telur. Anda beli mie pakai telur. Tayib, Anda beli di situ dengan beli di bandara sama atau beda harganya? Beda. Nanti di atas pesawat beda lagi. Di atas kereta beda. Kenapa kok beda? Pasarnya beda. Satu botol air mineral kalau di warung-warung 3.000. Di terminal 5.000. Di bandara 10.000. Di atas pesawat 25.000. Di dalam kamar hotel 30.000. Karena pasar itu tergantung pasar. Di mana bumi dipijak, di situ harga pasar dihargai. Ini kata pepatah dalam fikih jual beli. Tayyib, sehingga pasar boleh beda. Anda bisa kulaan kemudian Anda jual di bandara. Anda jual di atas pesawat, Anda jual di atas kereta. Lalu Anda mendapatkan keuntungan yang lebih, silakan. Karena pasar tergantung pasar. Anda beli kopi di warung pinggir jalan, harganya berapa? Harganya berapa? Di warung tenda itu lah, Pak. Mungkin cuma 5.000, di angkringan 5.000. Tapi kalau di Starbucks harganya 50.000. Apa bedanya? Bedanya kalau Anda beli kopi di warung tenda dengan di Starbucks, kalau di Starbucks yang kelihatan dada ke atas. Kalau di warung tenda yang kelihatan kaki ke bawah. Makanya harganya beda. Baik. Selanjutnya, sekarang ada pertanyaan. Bolehkah menjual barang di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai? Boleh atau tidak? HP ini kalau tunai misalnya 3 juta. Dijual kredit selama 1 tahun menjadi 4,5 juta. Ambil margin 1,5 misalnya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Loh, di situ kan ada penambahan harga karena pertambahan waktu. Kalau tunai sekarang 3 juta, kredit 1 tahun, berarti molor 1 tahun jadi 4,5 juta. Berarti 1,5 juta itu sebagai ganti dari masa pelunasan 1 tahun. Kenapa kok boleh? Bukankah itu riba? Ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf. Pendapat pertama mengatakan ini hukumnya riba, sehingga jual beli di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai hukumnya haram, karena ini termasuk transaksi riba. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan murid-murid beliau. Dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama. Dan bahkan dalam buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan tentang fiqhul mu'amalatil maliyah al-mu'asirah, fiqh mu'amalah kontemporer, beliau mengutip keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ijma' ulama, wallahu alam. Tapi saya lebih cenderung ini yang betul, pendapat jamahir, bukan ijma'. Hampir semua ulama mengatakan bahwa harga kredit lebih mahal hukumnya diperbolehkan, bukan termasuk riba. Tayib, kenapa kok bukan riba? Di situ kan ada pertambahan waktu, kemudian ada penambahan harga karena sebab penambahan waktu. Jawabannya, ini jual beli, bukan utang piutang. Dan jual beli harga berapapun itu terserah kesepakatan, begitu ya. Sehingga HP ini mau saya jual 3 juta, 4 juta, terserah saya yang punya HP. Bapak kalau mau beli silakan, kalau enggak juga silakan. Oh, saya yang punya HP. Dan kalau kredit, pasarnya beda dibandingkan tuh tunai. Karena pasar kredit dengan pasar tunai itu kondisinya sudah berbeda. Sehingga pasar tergantung pasar. Tunai ada pasarnya sendiri, kredit ada pasarnya sendiri. Sehingga kalau saya jual sesuai pasaran kredit, sehingga nilainya lebih mahal dibandingkan harga tunai, terserah saya yang punya barang. Berdasarkan kaidah umum, sahibu sil'ah ahakku biha, pemilik barang itu paling berhak untuk menentukan harga barangnya. Saya menggelar dagangan, saya jualan ya. Ya, saya jual untuk masyarakat umum, saya hargai per biji misalnya 100 ribu. Kawan sendiri kalau beli saya hargai 150 ribu. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kawan sendiri kalau beli saya naikkan harganya. Ya, namanya juga kawan, harusnya ngasih keuntungan yang lebih. Ya terserah saya yang punya barang. Bapak mau beli atau tidak terserah Bapak. Tapi saya hargai sekian. Sehingga memberikan variasi harga itu bukan termasuk jual beli dua harga yang dilarang. Kenapa? Karena variasi harga ini sifatnya baru penawaran. Dan sesuatu yang sifatnya baru penawaran, dia belum terhitung sebagai akad. Kalau tidak terhitung sebagai akad, maka tidak berlaku hukum larangan menjual barang sedengan dua harga. Tayib, saya ngasih pilihan tunai 3 juta, kredit setahun 4 juta. Anda mau pilih yang mana? Ini sudah deal atau penawaran? Penawaran. Ada berapa harga di sini? Dua harga. Dan jual beli dua harga dilarang. Baik, baik, biar tidak dilarang saya kasih 3 harga. Tunai 3 juta, kredit 1 tahun 4 juta, kredit 2 tahun 5 juta. Sudah 3 harga kan? Berarti tidak dilarang. Setuju? Tayyib. Ini diperbolehkan. Kenapa? Sifatnya baru penawaran. Dan saya kalau mau melakukan penawaran, mau saya tawarkan 3 variasi, 4 variasi, terserah. Karena sifatnya baru penawaran. Nah nanti ketika konsumen saya pilih, baik saya beli kredit selama 1 tahun, deal 4 juta. Berarti jadinya berapa harga? Satunya berapa harga? Satu harga jadinya. Yaitu harga 4 juta dibayar selama 1 tahun. Dan dalam posisi ini tidak termasuk jual beli dua harga. Jelas atau belas? Belas. Insya Allah jelas ya. Walhamdulillah. Tayyib. Wallahu alam, sudah jam 10 lebih. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Dan di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Saya menjanjikan barangkali tidak semuanya bisa dijawab ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini sudah dipilih? Sudah. Ada pertanyaan yang pertama, saat ini apakah emas dan perak termasuk komoditas barang atau masih termasuk mata uang? Nah, ya. Untuk emas dan perak yang bentuknya batangan, yang bentuknya batangan, atau yang bentuknya koin, yang bentuknya koin, maka para ulama dari banyak madhab dan termasuk ulama yang nanti tidak setuju ya, belum saya sebutkan, mereka sepakat ini termasuk benda ribawi sehingga tidak boleh ditransaksikan secara kredit. Artinya termasuk al-mawat ar-ribawiyah, benda ribawi yang dia berlaku dua persyaratan yang tadi kita sebutkan, wajib tunai dan harus sama kuantitas. Baik. Kemudian yang kedua, emas yang sudah berbentuk, jadi cincin, kalung, gelang, anting, dan semua perhiasan yang bisa menempel di badan. Semua perhiasan yang bisa menempel di badan, apakah masih bisa disebut sebagai benda ribawi ataukah sudah menjadi silah, sudah menjadi komoditas? Ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf ya. Pendapat pertama mengatakan benda-benda seperti ini sudah berubah menjadi silah, sudah berubah menjadi komoditas. Karena dia sudah berubah menjadi komoditas, maka boleh ditransaksikan secara kredit. Dia sudah tidak lagi benda ribawi, karena dia bukan lagi mata uang, tapi jadi komoditas. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah ini tokohnya bukan main-main ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Imam As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di. Tayyib. Mereka ulama-ulama Ahlussunnah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa emas yang sudah berubah menjadi perhiasan, kalung, cincin dan seterusnya tadi, yang disebut dengan az-zahab al-masnu'ah, az-zahabul masnu'ah, ini tetap benda ribawi. Sehingga tidak boleh ditransaksikan secara kredit. Dan ini pendapat jumhur ulama, termasuk diantaranya adalah empat madhab, dari mulai Hanafiyah sampai Hambali, semuanya mengatakan emas berubah jadi apapun tetap benda ribawi. Dan saya pernah konsultasikan ini kepada guru kami Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi. Kira-kira Ustadz, terjemah yang paling tepat dalam masalah ini bagaimana? Waktu itu di mobil ya, dan beliau mengatakan ya jelas pendapat jumhur lebih kuat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari siapa tadi? Hadis dari siapa tadi? Ubadah bin Samit. Hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zahab bidz-zahab wal fiddah bil fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak. Nabi SAW tidak mengatakan dinar bid dinar, dirham bid dirham. Tapi yang Nabi katakan emas dengan emas, perak dengan perak. Apa beda dinar dengan emas? Apa beda dinar dengan emas? Dinar mata uang. Kalau emas bahannya dinar gitu ya. Kalau dinar itu koin yang berbahan emas, kalau emasnya berarti bahannya. Sehingga semua dinar pasti emas, tapi tidak semua emas berbentuk dinar. Cincin itu emas, tapi dia bukan dinar. Mufum? Ada ketentuan khusus kapan sebuah emas bisa disebut dinar. Kapan sebuah emas bisa disebut sebagai dinar? Semua dinar pasti emas, tapi tidak semua emas dinar. Paham ya? Baik. Yang Nabi katakan emas dengan emas, beliau tidak mengatakan dinar dengan dinar. Dan yang menjadi mata uang di masa silam itu dinar bukan emas. Tapi yang beliau larang emas bukan dinar. Berarti emas itu benda ribawi sejak masa silam, sehingga dia mau diubah jadi apapun tetap benda ribawi. Dan yang namanya perhiasan emas dari masa silam sudah ada. Makanya ada pembahasan tentang zakatul hulli, zakat perhiasan yang dipakai oleh para wanita, zakat emas. Cincin emas ada gak di masa silam? Ada gak cincin emas di masa silam? Apa buktinya? Apa dalilnya? Apa dalil ada cincin emas di masa silam? Dalilnya adalah Nabi SAW melarang laki-laki memakai cincin emas. Kalau cincin emas belum ada, larangan itu gak ada. Ya, ngapain dilarang belum ada? Nabi SAW melarang main Facebook. Misalnya ya, loh Facebook belum ada kok bisa dilarang, ini gimana? Sahabat gak ngerti. Ya Rasulullah, ma huwal Facebook wa ma adraka mal Facebook. Ya karena belum ada, gak mungkin ada dalilnya, gak ada larangannya. Dipahami ya? Adanya larangan memakai cincin emas berarti cincin emas sudah ada. Dan ada sahabat yang memakai cincin emas, dipegang tangannya oleh Nabi SAW, lalu beliau tarik cincin emas itu secara paksa, ya. Kemudian dibanting. Ya'midu ahadukum bi jamratin minan nar. Banting. Kalian ini secara sengaja kok ngambil api dari neraka. Nah, dan dia enggak protes. Ya Rasulullah, enggak iman-iman kok cincin dibanting. Dan bahkan ketika sahabat ini diminta untuk ngambil kembali, apa jawabannya? Aku tak sudi untuk mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Apa status barang atau hadiah yang saya dapat dari undian di Bukalapak? Cara undiannya top up dulu 12.000. Kalau tidak dapat hadiahnya 12.000 itu dikembalikan. Tayyib. Berarti kita bahas dari sisi hukum judi ya. Kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau untuk kitab Al-Kaba'ir, beliau mengatakan batasan antara judi dan bukan judi. Judi itu bainal ghunmi wal ghurmi. Ma bainal ghunmi wal ghurmi fawwal maisir. Antara untung dan buntung maka itu judi. Antara untung dan buntung maka itu judi. Namun kalau pilihannya antara untung dan tidak buntung, pilihannya antara untung dan Anda kurang beruntung, maka ini tidak judi. Tidak untung apakah sama dengan rugi? Tidak untung apakah sama dengan rugi? Ya? Ya atau tidak? Tidak. Rugi itu pasti tidak untung. Tapi tidak semua yang tidak untung rugi, kan begitu ya? Baik. Anda antara untung dan tidak untung, maka ini tidak rugi. Misalnya ya, para mahasiswa misalnya tertarik dengan seseorang. Pak, saya mau ngelamar gimana? Ya maju saja. Wah, tapi berat ya. Dia itu mahasiswi kedokteran, IPK-nya 4, sekian, hafizoh, penampilannya bagus, anaknya pejabat. Saya ya mahasiswa misalnya usia tua ya, Sudah semester tidak terhitung. Kalau ditanya semester berapa mas? Ya semester akhir. Layak dicurigai. Kalau jawaban dia semester akhir itu layak dicurigai. Ya maju saja gitu ya, maju. Ketika dia melamar antara dua pilihan ya, pertama apa? Untung, yang kedua rugi atau tidak? Ya makanya rajin-rajinlah melamar. Bagi yang bujang ya, bagi yang bujang. Karena pilihannya kalau nggak untung tidak rugi. Mafhum di sini? Sehingga di sini meskipun Anda misalnya ya sudah melakukan usaha, tapi Anda tidak sampai dalam posisi rugi. Hanya ada dua pilihan, antara untung atau tidak rugi. Maka Anda tidak termasuk melakukan perjudian. Dan yang saya pahami di sini, bayar 12.000, menang dapat hadiah, kalah balik, berarti ini, berarti ini antara untung dan tidak rugi. Kalau seperti ini boleh atau tidak? Insya Allah boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika sebidang tanah sebesar 10 hektar, lalu ada yang ingin mengelola, ia akan mendapatkan 2 hektar jika berhasil mengelolanya, dan jika tidak berhasil ia tidak dapat 2 hektar. Akan tetapi ia boleh mengambil hasil tanah tersebut selama ia mengelola. Apakah ini termasuk halal? Baik. Ini termasuk diantara transaksi muzabana. Muzabana itu seperti ini ya. Ada orang mengelola tanah, namun dengan pembagian hasil berdasarkan posisi tertentu. Misalnya kayak gini. Ini ada dua petak tanah. Nanti yang petak kanan punya petani, yang petak kiri punya pemodal. Nah seperti ini dilarang dalam Islam. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena nanti jadinya goror. Jadinya goror. Inilah goror dalam akad mudoroba. Goror dalam akad mudoroba. Dari mana sisi gorornya? Karena kalau dia menghasilkan, enggak jelas apakah petak kanan atau petak kiri yang lebih banyak hasilnya. Sehingga ini goror. Contoh yang lain. Ada orang gaduh sapi. Paham gaduh sapi? Bahasa Indonesianya gaduh sapi tahu? Hah? Mengembala. Bukan ya. Ngopeni itu bahasa Jawa juga ya. Menitipkan sapi di tempat orang lain untuk dirawat. Nanti kalau besar bagi hasil. Itu bahasa ringkasnya gaduh ya. Makanya bahasa Jawa itu lebih ringkas dibandingkan bahasa Indonesia. Baik. Ada orang kerjasama dengan petani. Anda punya modal, beli sapi betina, terus dititipkan ke seorang petani. Kesepakatannya, anak pertama milik pemodal, anak kedua milik yang ngerawat, anak ketiga bagi dua. Begitu ya? Baik. Boleh enggak transaksi seperti ini? Boleh atau tidak? Adil enggak ini? Hah? Adil enggak? Kenapa enggak adil? Kan betul ini. Anak pertama pemodal, anak kedua petani yang ngelola, yang ngerawat, anak ketiga bagi dua. Berarti pas enggak? Pembagiannya pas enggak? Secara kuantitas sama enggak? Secara kuantitas sama. Berarti adil enggak ini? Adil enggak? Hah? Boleh enggak seperti ini? Jawabannya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ghoror. Di sini ada ghoror. Dari mana sisi ghorornya? Tidak ada jaminan sapi ini mana. Tidak ada jaminan sapi ini punya anak. Tayyib. Anak pertama atau sapi ini bisa melahirkan anak pertama. Apakah ada jaminan punya anak kedua? Enggak ada jaminan. Iya kalau bisa melahirkan anak kedua. Kalau sapinya cerai gimana? Gak ada peluang untuk bisa mendapatkan anak yang kedua. Maka di posisi ini terjadi gharar. Sehingga dalam transaksi yang tadi diceritakan, kalau berhasil dapat 2 hektar, kalau gagal ya cuman ambil hasilnya saja, ini tidak diperbolehkan. Nah, mungkin yang lebih tepat lakukan akad ijarah. Tayyib. Saya mendapatkan kasus seperti ini untuk kasus apa? Pengembangan sawit ya. Sawit. Di Pekanbaru ada yang cerita. Jadi ada orang punya lahan 10 hektar. Tapi dia enggak bisa ngelola. Lalu diserahkan kepada si A sebagai pengelola, dan nanti pembagiannya jika sudah di usia 5 tahun, dan 5 tahun itu sawit. Sawit menghasilkan ya. Sawit menghasilkan di usia berapa? 5 tahun. Jika sudah di usia 5 tahun, maka nanti yang 2 hektar milik pengelola, yang 8 hektar kembali ke pemilik tanah. Boleh enggak seperti ini? Jawabannya boleh, tapi tidak ada perhitungan berhasil maupun gagal. Maksudnya gimana, Pak? Akadnya akad ijarah. Artinya begini. Dia disewa untuk bekerja. Disewa untuk bekerja ngelola lahan sawit sebesar 10 hektar. Dan digaji dengan lahan sawit sebesar 2 hektar. Boleh enggak ini? Boleh. Tapi untung gagal tetap harus gaji ini tetap 2 hektar. Nah, cuman kewajiban dia harus terukur. Lalu standar SOP pengelolaan saya seperti apa? Ada SOP-nya. Misalnya Anda harus tanam dengan bibit tertentu, kemudian pengairannya tertentu, terus pupuknya tertentu. Karena kalau tidak dikasih SOP, nanti dia ngerawati yang 2 hektar bagus sekali, yang 8 hektar disia-siakan. Akhirnya malah merugikan siapa? Pemilik lahan. Wallahu a'lam. Jelas insyaallah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kenal seseorang yang ibunya bekerja sebagai pegawai di perusahaan asuransi. Dia bingung bagaimana cara menjelaskan kebatilan yang ada pada asuransi. Dia takut tatkala menjelaskan hal tersebut akan menyakiti hati ibunya. Bagaimana cara menjelaskan dengan baik? Apakah berdosa jika menjelaskan tersebut menyakiti hati ibunya? Kalau berdakwah tidak menyakiti hati mad'u itu enggak ada ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyakiti hati Abu Jahal. Beliau juga menyakiti hati Abu Lahab. Beliau juga menyakiti hati orang-orang musyrikin di sekitarnya. Apakah ketika beliau menyakiti hati orang musyrik, beliau menjadi berdosa? Tidak. Musa alaihi salam berdakwah dan menyakiti hati Firaun. Ngelarano atine wong tuamu kan gitu ya. Karena Firaun telah merawat Musa. Makanya waktu Musa berdakwah kepada Firaun diundat-undat oleh Firaun. Kue cilik tak rawati, gede ngelawan. Diingat-ingatkan sama Firaun. Kamu dulu bayi, kemudian kami rawat besar, sekarang gede ngelawan. Sakit hati itu Firaun. Apakah Allah mengingatkan Musa, jangan kamu menyakiti hati Firaun? Yang Allah ajarkan kepada Musa, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi metodenya yang diperhatikan, bukan efek sampingnya yang diperhatikan. Efek sampingnya ya namanya dakwah ya pasti memberikan pengaruh. Kalau dakwah enggak ngasih pengaruh dalam batinnya, berarti dakwahmu enggak digubris. Makanya orang ini enggak ngefek. Ya, serasa digubris aku ya lara hati. Nah, itu berarti enggak ada pengaruh sama sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sakit hati ketika dakwah beliau tidak digubris dibandingkan ketika dakwah beliau dilawan. Makanya beliau pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kondisi seperti apa yang paling berat bagi Anda ketika Anda berdakwah?" Lalu beliau bercerita tentang pengalaman beliau ketika di mana? Di Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, kemudian berdakwah di masyarakat Taif. Dan itu beliau lakukan diam-diam. Beliau datangi pemuka-pemuka Taif satu demi satu, diam-diam. Tapi dia enggak ngubris. Lalu dia minta, lalu beliau minta, "Tolong jangan sampai kamu umumkan kepada yang lain." Orang ini malah menjadi jadi, diumumkan. "Wei kaumku, masyarakatku, ini Muhammad datang mau mempengaruhi saya. Mau mendakwai saya. Ayo kita kerjain bareng-bareng." Kumpul masyarakat satu kampung, keluar semua ke jalan melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil disorai. Sakit hatinya berlipat-lipat. Dibandingkan makar yang dilakukan oleh orang musyrik ketika ingin membunuh beliau. Karena ini di samping enggak ngubris, mereka mempermalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Tayyib. Maka efek samping seperti ini ya bagian dari efek dalam berdakwah. Apa yang bisa disarankan, Anda barangkali tidak perlu menyampaikan secara langsung, tapi silahkan pinjam tangan orang lain ya. Sehingga kasih artikel terkait masalah asuransi yang syar'i dan beberapa penjelasan tentang asuransi yang tidak syar'i di web pengusahamuslim.com. Tapi ini artikel lama sekali ya, mungkin sekitar tahun 2015 atau berapa gitu. Sudah ada artikel tentang asuransi yang syar'i, judulnya skema asuransi syariah di web pengusahamuslim.com. Anda nanti bisa cari melalui ufit.com, kemudian pakai kata kunci tadi, insya Allah menemukan artikel itu. Dan di situ juga ada penjelasan skemanya. Nah, barangkali nanti ibu kalau punya ketertarikan dalam masalah belajar bagaimana fikih muamalah yang benar, semoga itu memberikan jawaban bagi beliau. Apabila usaha kita dalam setahun bangkrut, apakah tetap diwajibkan membayar zakat perdagangan? Kalau bangkrut sampai di bawah nisab, maka tidak wajib bayar zakat perdagangan. Tapi kalau bangkrutnya masih di atas nisab, misal modal 1M, bangkrut tinggal 100 juta. 100 juta satu nisab atau di bawah nisab? 100 juta. Di atas atau di bawah nisab? Di atas. Tetap wajib zakat enggak? Tetap wajib zakat meskipun Anda grundel sakit hati ya. Masalah sakit hati itu kan karena kurang lapang dalam menerima takdir. Tayyib. Jadi sekalipun bangkrut, kalau masih di atas satu nisab saldo harta perdagangan dan tabungan yang Anda miliki, Anda tetap berkewajiban bayar zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja resign dari perusahaan yang penuh dengan syubhat dan syahwat. Masyaallah. Ya, dan itu adalah godaan iblis bagi setiap manusia. Dan memutuskan untuk mulai usaha. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya usaha franchise atau waralaba? Bolehkah saya minjam modal usaha dari Indonesia bebas riba? Untuk yang kedua nanti silakan ditanyakan ke admin IBR. Saya tidak bisa ngasih jawaban ya, karena ini bukan kebijakan saya. Untuk yang pertama mengenai usaha franchise atau waralaba, sudah ada tulisannya di konsultasisyariah.com. Anda nanti bisa merujuk di sana, buka ufit.com dan cari kata kunci franchise. Insya Allah ada tulisan di situ penjelasan tentang hukum waralaba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang membeli motor seharga 10 juta, terus dia kredit ke orang lain, dia kreditkan ke orang lain 15 juta dengan waktu 2 tahun. Orang lain itu mencicilnya, apakah ini dinamakan riba? Tadi ini sudah kita bahas dan ini bukan riba. Kenapa bukan riba? Ini jual beli. Dan dalam jual beli Boleh enggak dapat keuntungan lebih? Boleh. Saat ini ada beberapa platform online yang berfokus pada jual beli emas tanpa lewat transaksi langsung. Contoh platform buka emas. Ini tulisannya saya enggak bisa. Anda bisa ditranslate tulisannya? Ya bisa ya. Baik. Mal mas'ulu anha bi'ala min sa'il ya. Yang ditanya tidak lebih bisa menjawab dibandingkan yang bertanya. Bagaimana hukum menaruh kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid pada baju, topi, kaca mobil dan sebagainya? Juga bagaimana hukum jual beli barang yang ada kalimat tauhid? Baik. Kalimat tauhid di atribut yang kita miliki, apapun atributnya, itu sebagaimana di benda-benda yang lain yang kita punya. Di sini ada Al-Quran di HP kita, ya. Di buku Anda juga terkadang ada tulisan Al-Quran. Ada kalimat tauhid. Di banyak tempat yang kita punya ada kalimat tauhid. Dan bolehkah kita miliki seperti itu? Jawabannya, boleh. Namun dengan syarat wajib untuk dimuliakan. Wajib untuk dimuliakan. Sehingga boleh saja Anda memiliki topi yang bertuliskan La ilaha illallah, atau Anda punya flyer yang bertuliskan La ilaha illallah, atau kaos yang di dadanya bertuliskan La ilaha illallah, atau kalimat-kalimat zikir yang lain. Namun dengan syarat ini wajib dimuliakan. Sehingga sebelum masuk kamar mandi, lepas kaos dulu ya, baru masuk ke toilet. Itu susah ketika Anda pakai ke kampus. Mau ke toilet, lepas kaos dulu, taruh di musola jurusan, baru masuk ke toilet. Dosennya takut. Anda tidak akan mungkin melakukan seperti itu. Karena Anda kalau sudah tahu ini ada kalimat la ilaha illallah, berarti hukum asalnya tidak boleh secara sengaja memasukkannya ke dalam toilet. Nah, kalau HP gimana Pak? HP kan ada Al-Qur'annya. Berarti kalau saya mau masuk ke toilet, HP tinggal di luar. Maka jawabannya, aplikasi Al-Qur'an di sini kan bisa nyala tutup. Aktif, tutup. Berarti kalau Anda masuk ke toilet, jangan diaktifkan. Di memorinya ada Al-Qur'an, ya enggak apa-apa. Di memori Anda ada Al-Fatihah, ada Qul Huwallahu Ahad, ada surat-surat dalam juz amma. Berarti kalau masuk toilet, kepala taruh luar. Jadi toiletnya bolong di atas, ya. Dada ke bawah ini tertutup, kepala ke atas terbuka. Karena memori kulhu ada di sini, memori Al-Fatihah di sini. Ya nggak apa-apa masuk bersamaan dengan memori itu. Yang penting jangan diaktifkan. Masuk toilet mengaktifkan memori kulhu Allahu Ahad, ya bahaya. Bisa dipahami ya? Nah, makanya daripada Anda kerepotan, maka sebaiknya hindari atribut-atribut yang bertuliskan kalimatut thayyibah, karena nanti akan merepotkan Anda ketika Anda beraktivitas. Sebelum saya hijrah, saya tahu dosa riba. Saya pernah meminjam bank untuk membangun usaha kos-kosan. Dan alhamdulillah sekarang sudah lunas. Namun setelah saya hijrah dan tahu dosa riba, saya menjadi takut galau akan dosa riba itu. Kos-kosan mau saya jual tidak memungkinkan karena menyatu dengan rumah saya. Apakah ada solusi lain agar saya bisa terlepas dari dosa riba tanpa menjual kos-kosan? Solusinya disedekahkan. Tapi saya yakin Anda tidak bersedia ya. Masya Allah, sedekah kos-kosan kan berat. Dijual saja enggak mau, apalagi disedekahkan. Jawabannya, kos-kosan ini tetap boleh Anda manfaatkan untuk disewakan dan menghasilkan bayaran kos-kosan. Loh, itu kan dibangun dari dana utang bank. Baik, sepakat Anda membangun kos-kosan ini dari dana hasil utang bank. Tapi yang jadi pertanyaan, Anda mendapatkan bayaran kos-kosan, Anda mendapatkan bayaran kos-kosan itu dari transaksi riba atau dari transaksi kos-kosan? Dari mana? Akad kos-kosan. Akad kos-kosan itu apa, Pak? Akad apa? Jual beli jasa, ijarah. Berarti uang yang Anda dapatkan bulanan atau tahunan dari hasil kos-kosan itu adalah uang halal dari hasil jualan jasa menyewakan kos-kosan. Terlepas bangunan kos-kosan ini Anda dapatkan dari hasil utang bank. Karena ini hasilnya bukan riba, ini bukan transaksi riba. Baik. Lah terus itu kan dari uang bank. Pertanyaan saya, uang bank itu uang riba atau bukan? Uang bank itu uang riba atau bukan? Ya? Campur. Baik. Si A utang bank 100 juta. Plafon 100 juta dibayar dalam waktu 5 tahun senilai 120 juta, gitu ya? Baik. Dia menerima 100 juta dan dia mengembalikan berapa? 120. Pertanyaannya, yang riba itu yang mana? A 100 juta, B 20 juta, C 120 juta. A, B, C. Yang B 20 juta. Yang 100 juta uang riba atau bukan? Riba atau bukan? Hah? Terus uang apa ini? Uang utang. Ini uang utang. Maka bedakan antara uang utang dengan uang riba. Beda ya? 100 juta yang kita dapatkan dari bank ini uang utang. Anda ngasih tambahan 20 juta ketika melunasi tambahan, inilah yang riba. Loh, terus letak dosanya di mana, Pak? Letak dosanya ketika Anda ngasih riba. Karena Anda dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan dan yang memberi riba. Makanya perjuangannya adalah ketika utang di bank itu usahakan jangan bayar bunganya, tapi yang dibayar apa? Pokoknya. Kalau dulu Anda bisa bayar pokoknya saja, berarti Anda tidak bayar riba, Anda tidak memberi makan riba. Tapi ini sudah lunas, berarti itu dosa di masa silam. Dan Anda tidak akan mungkin datang ke bank, tolong kembalikan uang saya, ribanya mana. Kalau Anda berhasil, pasti dapat Nobel internasional. Karena ini mustahil. Anda melakukan tindakan yang mustahil, dapat rekor MURI nanti. Dan itu tidak akan mungkin bisa Anda kerjakan, kecuali Anda bisa ngajak manajernya ngaji, ya, paham riba, kemudian dia tobat, terus mengembalikannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukumnya menyewakan rumah kepada perusahaan yang bergerak di bidang asuransi mobil? Apakah uang sewanya halal? Kalau Anda menyewakan gedung untuk perusahaan, maka berarti Anda memberikan kesempatan gedung Anda dipakai untuk transaksi yang dilarang. Tapi kalau Anda menyewakan gedung itu untuk karyawan perusahaan, misalnya dia karyawan bank, nyewa di rumah saya. Dia nyewa di rumah Anda dipakai untuk apa? Dipakai untuk transaksi riba atau dipakai untuk tidur? Hah? Dipakai untuk ya kegiatan sehari-hari dia. Dan kegiatan sehari-hari dia itu halal atau haram? Halal. Dia muslim, rajin ngaji, tapi kerja di bank, bahkan kadang jadi khatib. Nah, kalau bank itu kalau sudah berkelas, manajer ke atas, dihargai masyarakat. Apalagi dia royal sama masyarakat, suka bagi-bagi sembako. Wah, nanti punya jadwal khutbah ya, ngisi kajian. Padahal dia kerja di bank. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukum transaksi jual beli melalui PayPal? PayPal yang kami pahami ini uang digital yang menggantikan uang kartal dengan satuan dolar. Sehingga dolar kartal ditukar dengan dolar digital, gitu ya. Melalui akun PayPal. Karena itu pada hakikatnya jual beli pakai PayPal sama dengan jual beli pakai dolar. Sehingga syaratnya gimana? Ya, memenuhi ketentuan transaksi benda ribawi. Kalau Anda misalnya beli saldo PayPal, biasanya saldo PayPal kan lebih murah dibandingkan nilai dolar ya. Sekarang kalau dolar 14.000 1 dolar, PayPal mungkin cuma dijual 13.500, lebih murah. Lalu saldo ini Anda belikan barang dari luar negeri, beli e-book misalnya. Anda bayar dapat e-book, boleh atau tidak? Silahkan, sah-sah saja. Itu sama dengan transaksi jual beli apa tadi? Uang dengan barang. Tapi ketika Anda beli saldo PayPal, wajib, wajib apa? Tunai. Wajib tunai. Begitu transfer rupiah, langsung masuk saldo PayPal ketika itu. Lah, duit dolarnya mana Pak? Kan gak ada fisiknya. Inilah yang disebut dengan takabut hukmi. Takabut hukmi. Apa tadi takabut hukmi? Ya, perantara media yang mewakili fisik barang, sehingga dia bisa dijadikan sebagai alat untuk takabut. Nah, takabut PayPal itu angka saldo. Oh, masuk di akun PayPal Anda. Ada saldo PayPal sekian dolar. Meskipun Anda tidak melihat fisiknya. Pak, saya pegang enggak bisa. Ya memang gaib. Ya. Tapi itu bukan termasuk transaksi yang tidak tunai. Saya seorang wanita yang bekerja pada toko online. Dalam toko online tersebut saya perempuan sendiri. Hukumnya bagaimana? Jujur saya masih merasa bingung terkait ikhtilat. Apakah baiknya saya keluar saja? Saya perempuan sendiri yang bekerja di toko tersebut, yang lain laki-laki. Posisi admin toko, interaksi tidak langsung tapi melalui WA. Tayyib. Ikhtilat di WA boleh enggak? Satu grup isinya laki perempuan. Ikhtilat enggak itu? Ikhtilat tidak? Definisi ikhtilat apa itu? Jadi kalau sebatas berada di satu tempat yang sama, berada di satu tempat yang sama tidak mengharuskan disebut ikhtilat. Di masjid ini berada di satu tempat yang sama, tapi terpisah, lelaki sendiri, wanita sendiri. Tayyib, bisa berinteraksi, itu tidak sama dengan ikhtilat. Sehingga ikhtilat itu ketika terjadi campur baur lelaki di satu tempat yang sama, mereka bisa melakukan interaksi fisik, itulah ikhtilat. Sehingga wallahu a'lam, secara pribadi barangkali ada pendapat asatidah yang lain yang berbeda, wallahu a'lam. Ketika ada dalam satu forum misalnya grup WA, grup jamaah masjid MPD, bapak ibu laki-laki campur di situ, dimasukkan dalam satu grup, apakah ini diperbolehkan? Jawabannya, ini bukan termasuk ikhtilat yang dilarang, karena tidak ada interaksi fisik di sana. Nah, itu ada komunikasi, sebatas komunikasi, tidak ada interaksi fisik, hukumnya boleh. Wah, nanti ini bisa merayu yang itu. Nah, itu masalah yang lain, itu bukan masalah komunikasinya, merayunya ini yang bermasalah. Meskipun tidak ikhtilat, yang satu di Jogja, yang satu di Jakarta, lalu mereka merayu, bisa gak? Bisa. Ini bukan masalah ikhtilatnya, tapi cara berkomunikasinya. Dipahami insya Allah ya. Karena itu selama Anda bisa berkomunikasi dengan rapi, memenuhi standar SOP yang syar'i, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sekiranya Anda bisa menunjuk wakil untuk berinteraksi dengan mereka tanpa terlibat langsung, itu lebih baik. Misalnya apa? Anda minta suaminya atau saudara Anda yang menggantikan posisi Anda, silahkan. Wallahu a'lam. Saya punya investasi ke orang lain sejumlah 2 juta. Lalu dia gunakan untuk modal usaha dagang kayu. Kami sepakat bagi hasil 30-70 dari keuntungan. Namun bagi hasil tersebut dilakukan setelah balik modal. Apakah ini termasuk riba? Bagaimana sarannya agar terhindar dari riba? Baik. Memang betul bahasanya bagi hasil itu dilakukan setelah balik modal. Karena yang namanya hasil itu sama dengan untung ya. Hasil adalah nilai selisih dari modal dan pemasukan dan revenue. Maka ada revenue, pemasukan. Ada? Ini belum tentu untung. Lihat dulu modalnya. Nah, setelah balik modal barulah bisa disebut untung. Nah, ketika untung baru boleh dilakukan bagi hasil. Wallahu a'lam. Meskipun ada catatan di mana boleh melakukan bagi hasil sebelum ada untung, namun dengan batasan tertentu, dan ini sudah saya jelaskan di buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Transaksi seperti apa yang tidak boleh dilakukan di masjid? Membayar utang apakah boleh? Membayar utang boleh di masjid, namun nominalnya tidak terlalu besar. Misalnya Anda bayar utang 1M di masjid, duitnya dihitung. Nah, ini dilarang oleh sebagian ulama karena nanti jadinya mengalihkan fokus. Karena sebatas berurusan dengan harta di masjid tidak dilarang. Ngitung uang infak masjid MPD itu di warung sebelah atau di dalam masjid? Takmirnya mana? Ngitungnya di sini di dalam masjid atau di warung Kabita? Ngitungnya di dalam masjid. Anda berinteraksi dengan uang, banyak orang yang nonton. Karena kita kalau lihat duit kan seneng ya. Kotak infak dibuka itu nonton saja sudah marem hatinya. Padahal cuma lihat Pak nonton. Yang dicari yang warnanya merah mana, yang warnanya merah. Tayyib. Sehingga membayar utang bukan termasuk transaksi jual beli, hukumnya diperbolehkan. Tapi ada batasannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi dibilang kalau bank syariah itu tidak syar'i, juga ada ribanya. Terus bagaimana solusi menyimpan uang? Bagaimana membersihkan riba? Baik. Sebelum bank syariah itu muncul, bank itu datangnya dari mana, Pak? Anda yang mungkin pernah belajar sejarah bank, bank itu datangnya dari Amerika ya. Amerika atau Eropa? Kalau asuransi dari Eropa. Asuransi itu dari Eropa. Kalau bank dari Amerika ya, dari Amerika. Bank itu datangnya dari, intinya dari negara kafir. Kemudian datang ke negeri muslim. Ketika bank pertama kali hadir di negeri muslim, yang ada cuma konven. Enggak ada bank syariah. Karena SOP-nya mengacu pada bank yang ada di negeri kafir. Kemudian mereka buka cabang di negeri muslim. Nah, ketika itu karena bank ini kan lembaga sekuritas ya. Dan lembaga ini dianggap paling aman untuk penyimpanan properti masyarakat. Karena itulah di perbankan yang hadir ketika itu hadir fatwa para ulama. yang pernah menyaksikan kehadiran bank-bank konven ini mengenai hukum menabung di bank ribawi. Lalu mereka ngasih jawaban, selama belum ada bank syariah. Padahal ini fatwa ini datang dari negara muslim, Saudi dan sekitarnya. Di antaranya adalah fatwa Syekh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau memberikan fatwa tentang hukum menabung di bank. Nah, beliau memberikan rincian. Pertama, kalau ada bank syariah, wajib di syariah. Ya, dulu kalau sudah disebut bank syariah, ya menurut yang beliau inginkan, ya memang betul-betul syar'i. Berbeda betul dengan bank konven. Sudah? Di Indonesia yang hadir pertama bank syariah atau konven? Konven berjalan sudah puluhan tahun baru muncul syariah sekitar tahun 2010. Mulai bermunculan, bukan 2010 ya. Berapa? Atau sebelumnya, sekitar tahun 2000. Setelah konven berjalan puluhan tahun baru muncul syariah. Sehingga syariah itu terbit dari eksodus konven ke syariah. Nah, karena pelaku-pelakunya masih orang konven, akhirnya SOP-nya masih SOP konven. Alhamdulillah baru-baru ini saja setelah datangnya para asatidah yang punya perhatian dalam masalah fikih muamalah seperti Dr. Erwandi, Dr. Arifin Badri dan para ustadz-ustadz yang lainnya, lalu mereka memberikan pengarahan mulai dari bawah. Kita kan tidak langsung lompat ke atas, mulai dari bawah. Akhirnya semakin semarak permintaan dan pasar mulai berubah, menggoyang bank syariah. Terus mereka setiap demi setiap melakukan perubahan. Ada yang mau hijrah, ada yang masih bertahan. Terjadilah khilaf. Dan hingga sekarang ada 3 madhab di Indonesia terkait masalah fikih ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah di Indonesia ada 3 madhab. Madhab pertama, madhab para asatidah dari Madinah dan yang lainnya, seperti Ustaz dari Timur Tengah, Ustaz Erwandi dan yang lainnya, Ustaz Arifin. Madhab yang kedua ini saya nyebut merek jadinya ini, nggak usah saja kita lupakan ya. Nah, kita beralih ke sini. Apa tadi pertanyaannya? Jadi menabung di bank kesimpulannya, kalau nggak ada yang syariah, bolehkah yang tidak syar'i? Kalau bahasa silam tidak syar'i konven. Maka untuk yang tidak syar'i, beliau kasih rincian. Jika kembali kepada niat, jika niatnya dalam rangka untuk keamanan, boleh. Mimba bid darurah, karena ini termasuk darurat. Karena termasuk di antara yang dijaga dalam Islam adalah harta. Ada ad-daruriyatul khams, 5 hal yang menjadi maqasid syariah, yang dijaga oleh syariah. Bisa disebutkan? Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, jaga jiwa. Hifdzul mal, jaga harta. Kemudian hifdzul 'irdi wan nasal, menjaga kehormatan dan keturunan. Yang kelima, hifdzul akal, menjaga akal. Orang liberal tambah satu lagi ya, hifdzul ada, menjaga budaya lokal. Maka Islam perlu menyesuaikan, terbitlah Islam Nusantara. Karena daruriyatul khams ditambah satu lagi menjadi daruriyatus sittah menurut fikihnya orang liberal. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah, berarti harta termasuk dihargai dalam Islam. Karena dihargai dalam Islam, berarti boleh enggak orang melakukan upaya penjagaan harta? Boleh. Sehingga dalam posisi yang sama, tidak boleh manusia secara sengaja menaruh hartanya di tempat yang berbahaya. Saya tawakal ala Allah, saya sholat, HP saya taruh di depan pintu masjid. Pinter pak ya. Ya dompetnya ditaruh di belakang semua, dompet, tas, semua HP, tas, barang-barang silakan ditaruh di luar, kita sama-sama ibadah kepada Allah dengan penuh tawakal kepadanya. Anjuran takmir ya. Tayyib, ini benar gak tindakan kayak gini? Gak boleh. Terus gimana? Makanya kalau ada orang terkenal kaya, penghasilannya besar, tapi semua orang tahu orang ini gak punya rekening di bank, duitnya ditaruh di mana? Di dalam rumah. Wah, ini mengundang lalat, bahaya. Maka atas alasan ini Syekh bin Baz mengatakan boleh menyimpan dengan alasan keamanan. Tapi kalau dia menyimpan dengan alasan agar bisa dapat bunga, sepakat ulama dilarang. Pak, nanti bunganya bisa saya gunakan untuk menyantuni anak yatim ya, nyumbang ke MPD ya. Kan masang iklan terus itu Pak di konsultasi syariah Pak, kok gak pernah dicabut itu? Berarti donasinya belum tutup-tutup. Misalnya seperti itu. Niat yang baik tidak membenarkan cara yang batil. Niat yang baik tidak bisa dijadikan sebagai pembenar cara yang batil. Wallahu a'lam. Masyaallah, ini ada pertanyaan tentang dropshipper reseller panjang nih penjelasannya. Apa ada bank yang benar-benar syariah? Wallahu a'lam ya. Kalau ada nanti silahkan sampaikan ke saya ya. Biar nanti bisa kita jadikan sebagai referensi. Apakah boleh jual beli dengan sistem pre-order? Barangnya dipesan lalu pembeli bayar, kemudian kita buatkan barangnya. Kalimat kita buatkan barangnya berarti Anda produsen. Kalau posisi Anda produsen, pre-order boleh. Karena dalam akad istisna, dalam akad istisna, sani produsen boleh menjual barang meskipun dia belum memiliki barang itu. Dalam akad istisna transaksi produksi barang, produsen boleh menjual barang meskipun dia belum memiliki barang itu. Tapi kalau akadnya bukan istisna, penjual bukan produsen, penjual hanya sebatas trader. Bedanya apa Pak, produsen dengan trader? Kalau produsen punya unit produksi, kalau trader dia hanya bisa dia hanya bisa kulaan jual, kulak jual. Kalau dia hanya trader, maka pre-order hukumnya tidak boleh jika ada akad. Karena orang tidak boleh menjual barang yang tidak dia miliki. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum jual beli di black market? Di pasar gelap. Misalnya pasar sendir. Nggih, tahu Pak pasar sendir? Malam hari cuman dikasih sentir saja ya. Bukan syarat untuk membeli barang, barang itu harus dipajeki. Sepakat? Bukan syarat untuk membeli barang, objek barang itu harus dipajeki. Sehingga kita boleh saja membeli barang yang belum dipajeki. Dan bahkan banyak sekali barang yang kita beli belum kena pajak dan belum dipajeki. Enggak ada pajaknya sama sekali. Misalnya cenil ya, gatot ya, tiwul. Yang ada di pasar itu bubur. Ya. Ada pajaknya enggak itu, Pak? Enggak ada ya. Ini black market ya. Banyak fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz dan seterusnya yang termasuk fatwa dari Lajnah, black market boleh. Begitu? Ini kita membahas dari sisi hukum jual belinya, bukan hukum pelanggaran kepada ulil amrinya ya. Bedakan dua hal seperti ini. Sehingga kalau dari sisi Pak, saya punya barang black market, ini saya bawa kemarin tanpa kena pajak. Ya, silakan boleh saja transaksi jual belinya. Tapi kalau masalah wah ini Anda mendatangkan impor barang dari luar tanpa pajak. Nah, apakah ini termasuk melanggar hak ulil amri atau tidak, itu butuh pembahasan tersendiri. Bedakan dua hal ini ya. Wallahu a'lam, demikian yang bisa saya bahas.